السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، puji dan syukur semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Buatnya kita memuji dan menyanjung karena segala apa yang terkait dengan hidup ini Allahu Azza wa Jalla yang menganugerahkannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan setiap hambanya di atas ilmu dan kebijaksanaannya. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang pantas untuk diberikan nikmat-nikmat yang berharga di dalam hidup dan yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Sungguh terlalu banyak ragam dan bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai pembantu dirinya dan penolongnya dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya mereka basahkan lisan ini untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmat itu. Organ-organ tubuh lahiriah dan batiniahnya dia gerakkan fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. maka setiap gerak-geri orang yang beriman itu semuanya lillahi wabillahi wa ma'allahi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kedua dari kalimat syukur ini saya mengutarakan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab ziarah ini terlaksana. Saling kunjung mengunjungi, tentunya ini juga termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya daurah, kemudian bertemu dan berkumpul di majlis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan lebih dari apa yang mereka telah keluarkan. Pada malam hari ini, majlis tadhakur wa tanasuh, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbicara tentang sifatul muslim, sifat seorang muslim. Tentu muslim yang dimaksud di dalam hadis yang kita bacakan tergambar keislaman tentang para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang langsung mendapatkan bimbingan dan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terbina dan terbentuk di atas pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari seorang sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه. Dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang muslim adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya, dan orang yang muhajir dikatakan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muhajir adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الإمام الترمذي dan الإمام النسائي menambahkan riwayat orang yang beriman itu adalah orang yang dipercayai oleh manusia atas darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Wazad al-Baihaqiyu rahimahullahu ta'ala wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menambahkan riwayat yang berbunyi, seorang mujahid itu adalah orang yang menjihadi dirinya fi ta'atillahi dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. النبي عليه الصلاة والسلام di dalam hadis ini menyebutkan nama-nama dan derajat-derajat kemuliaan yang kemudian Nabi عليه الصلاة والسلام menyebutkan bahwa nama-nama ini adalah sebagai alamah tanda sa'adatul dunia wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nama-nama yang mulia yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, pertama al-Islamu, yang kedua al-Imanu, ketiga al-Hijratu, dan yang keempat al-Jihadu. Nama-nama yang menunjukkan sebuah keagungan dan kemuliaan seseorang di dalam hidup. Dan bila ada seorang muslim dan muslimah berada di atas nama-nama yang mulia ini, tadi sudah kita sebutkan, dia akan meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Untuk lebih mengenalkan kita kepada nama-nama ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan hududah, batasan-batasannya, definisi-definisinya untuk kita mencoba melangkah, membenahi diri kita barakallahu fikum. Di saat kita menjadi seorang muslim, menjadi muslim yang hakiki. Di saat kita menjadi seorang mukmin, mukmin yang hakiki. Di saat kita ingin menjadi seorang muhajir, kita membuktikan di dalam hidup apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat kita ingin menjadi orang pahlawan, pejuang di dalam hidup, kita berangkat sesuai dengan definisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faya ma'syara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, setelah Nabi alaihi salatu wasallam mendefinisikan muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang-orang muslim selamat dari lisannya dan selamat pula dari tangannya. Apa yang dimaksud rahimani wa rahimakumullah? Lisan gampang dan mudah untuk melakukan kezaliman dan kejelekan. Demikian juga barakallahu fikum tangan. Terkadang orang melakukan kejelekan dengan lisan dengan tanpa dia sadari. Demikian juga barakallahu fikum al-yad, yaitu tangan. Lisan terkadang kita tidak menyadari kalau mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin kita sembunyikan, mungkin kita jaga agar jangan ada orang lain yang mengerti barakallahu fikum tentang diri kita sendiri. Namun dengan tanpa kita sadar, ternyata lisan ini mengungkapkannya barakallahu fikum. Tidak hanya itu saja, kadang barakallahu fikum lisan ini menyabet kehormatan saudara kita barakallahu fik, bahkan menyayat lebih tajam dari sayatan pedang rahimani wa rahimakumullah. Maka orang muslim yang sebenar-benar muslim, orang yang benar-benar menjaga goyangan lisannya ini agar jangan sampai melandatangkan dosa dengan cara menyayat daging saudaranya semuslim, dia pelihara, dia jaga barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan tangan. Betapa sering tangan ini digerakkan, apakah dengan menyakiti, memukul, atau mungkin tangan ini bergerak untuk menulis sabetan-sabetan lisan yang menyakiti saudaranya. Dia siap menulisnya, dia siap untuk merangkumnya. Setelah itu, tangan ini siap untuk menyebarkan perbuatan dosa yang dilakukan oleh lisan dan tangan tadi ke seluruh dunia barakallahu fikum. Kita belajar dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang sifat seorang muslim. Tentu tadi sudah saya menyebutkan di depan bahwa muslim yang lurus itu, atau muslim yang hakiki itu, tergambar di dalam benak barisan-barisan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam pertama kali. Yang di hadapan mereka lah Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ini semua. Tentu kita ingin mengamalkan hadisnya, sekaligus meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingin di dalam hidup dengan Islam ini meneladani mereka-mereka yang telah lulus di dalam mempraktikkan keislaman, generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-Islam al-haqiqi huwa al-istislamu lillahi wa takmilu ubudiyatihi wal qiyamu bihuquqihi wa huquqil muslimin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Islam al-haqiqi huwa al-istislamu lillahi, menyerahkan dan memasrahkan diri kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gambaran kepasrahan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terungkap di dalam sebuah ayat yang berbunyi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ungkapan sebuah kepasrahan bahwa semua gerak-gerik di dalam salat, semua bentuk pengorbanan yang kita lakukan, hidup sekaligus mati kita, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti barakallahu fikum, semua yang terkait dengan hidup kita ini kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gerak-gerik diam kita barakallahu fikum, kita peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini butuh perjuangan yang sangat besar. Di saat kita memperuntukkan, mengarahkan dan memasrahkan semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, butuh sebuah perjuangan di dalam hidup yang sangat besar. Kenapa rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Di saat kita ingin berupaya menjadi orang yang memasrahkan hidup kepada Allah, butuh perjuangan. Karena tidak ada satupun pintu ridhonya Allah, tidak ada satupun pintu yang akan menuju cintanya Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali adu, musuh kita duduk padanya, ingin menjegal, ingin menghalangi, ingin berbuat apa saja, asal kita ini jangan sampai dekat dengan pintu ketaatan. Kita ini jangan sampai dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini jangan sampai organ-organ tubuhnya digerakkan untuk mewujudkan cinta dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu butuh perjuangan. Orang yang akan merasakan butuhnya perjuangan, orang muslim al-haqiqi, mukmin-mukmin yang hakiki, atau dia telah menjadi seorang mujahid, pejuang barakallahu fikum di dalam hidupnya, dia akan merasakan hal itu. Maka di saat itulah dia dituntut untuk selalu mengarahkan semua hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat setan menghadang jalan menuju Allah, dia segera balik arah untuk mengarahkan dirinya kepada yang di atas, meminta bantuannya, meminta pertolongannya, meminta perlindungannya, meminta bantuannya, sehingga barakallahu fikum, dia mampu di jalan untuk kemudian bertarung bersama musuhnya ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi kalau seorang muslim mengandalkan kemampuan dirinya, muncul ujubnya, muncul akuismenya, muncul kesombongannya, saya mampu, saya bisa, dengan tampak menyambungkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan mengalami kekalahan dan kegagalan total dalam memasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kepasrahan diri kepada Allah azza wa jalla membutuhkan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Beliau kemudian menyebutkan, setelah memasrahkan diri kepada Allah melalui pintu ubudiyah, dia mencoba untuk menyempurnakannya. Dia mencoba untuk tampil menjadi yang terbaik di dalam mewujudkannya. Tidak hanya itu saja. Seorang muslim yang hakiki adalah orang yang tampil berusaha untuk memberikan dan melaksanakan hak-hak orang-orang muslim lainnya yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyempurnakan, wala yatimmul islamu hatta yuhibba lil muslimin ma yuhibbu linafsihi. Tidak akan sempurna keislaman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya semuslim dengan apa yang dia mencintai dirinya sendiri. Ini kalimat yang gampang di lisan kita, tetapi berat di dalam praktik. Rahimani wa rahimakumullah. Yaitu mencintai saudara kita semuslim sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jikalau engkau tidak suka dan tidak senang untuk kemudian diucapkan kata-kata yang mungkin paling ringanlah, tetapi Anda tersinggung dengan kata-kata itu, maka engkau tidak boleh melakukan yang sama kepada saudara Anda. Jikalau engkau barakallahu fikum merasa tersakiti dengan sebuah perbuatan, engkau juga tidak boleh untuk melakukan hal itu kepada saudara engkau barakallahu fikum. Jikalau engkau senang ada orang yang membela engkau tatkala engkau dizalimi, maka ingat, saudara engkau juga senang jikalau ada yang membelanya di saat dia barakallahu fikum tersakiti, rahimani wa rahimakumullah. Ini barakallahu fikum kalimat yang menempel pada sifat Islam seseorang, bahwa dengan keislaman ini sudah ada langsung tuntutan agar engkau mencintai saudara engkau sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Islam mengajarkan sesuatu ternyata yang sungguh amat sangat mulia di dalam hidup. Terkadang kekurangan itu ada pada diri kita. Saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, kekurangan di dalam barakallahu fikum menerapkan apa sesungguhnya yang terkandung di dalam nilai-nilai pengajaran al-Islam. Kemudian beliau menjelaskan lebih dalam lagi, wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihi min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Tidak akan terwujud cintamu kepada saudaramu itu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, kecuali dengan membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari kejahatan lisan dan juga kejelekan barakallahu fikum tangan. Anda tidak dikatakan seorang muslim yang hakiki kalau lisan ini masih engkau goyangkan untuk kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang menusuk saudara engkau sendiri, yang mencela saudara engkau sendiri, yang merendahkan saudara engkau sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah. Demikian juga kaitannya dengan tangan engkau barak. Ini adalah sikap seorang muslim terhadap muslim yang sama dengan dirinya. Bagaimana lagi kalau engkau bersikap hal ini terhadap orang yang lurus agamanya, yang lurus barakallahu fikum manhajnya, yang benar akidahnya, muttabi'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi tingkat kezalimannya. Bagaimana lagi kalau sekiranya yang kita sakiti dengan lisan kita ini adalah orang yang tarafnya guru-guru di tengah kaum muslimin, membimbing mereka, mengarahkan mereka barakallahu fikum kepada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lagi kalau kejahatan lisan dan tangan kita ini mengarah dan menyasar kepada seorang alim dan ulama? Sungguh kezaliman yang besar yang dilakukan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sekarang kita ingin belajar kembali terkait dengan sifat yang melekat pada diri kita, yaitu sifat al-Islam, sehingga kita terpanggil sebagai seorang muslim dengannya. Inilah dia sifat seorang muslim yang hakiki, benar-benar menjaga lisannya, selalu takut dengan goyangan lisannya, dan selalu takut barakallahu fikum dengan goyangan tangannya untuk tidak menyabet saudaranya semuslim, kehormatan saudaranya semuslim dan semuslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kedua, sifat barakallahu fikum yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-imanu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menafsirkan bahwa orang yang beriman itu adalah orang-orang mempercayai dia dalam urusan darah dan harta-harta mereka. Hadis حفظني وحفظكم الله. Kita hidup di tengah saudara kita semuslim. Kita berhubungan dengan mereka melalui banyak hal. Termasuk di antaranya barakallahu fikum hubungan bil amwal, dengan harta benda. Orang yang beriman barakallahu fikum, orang yang merasa aman orang lain bahwa dia tidak akan melakukan kejelekan terkait dengan al-amwal, terkait dengan harta benda barakallahu fikum. Oleh karena itu orang merasa aman hafidhani wa hafidhakumullah di saat menyerahkan urusan hartanya kepadanya. Orang lain tidak akan khawatir untuk dikhianati. Orang lain tidak akan khawatir barakallahu fikum disalahgunakan amanahnya. Orang percaya, merasa aman barakallahu fikum terhadap dirinya rahimani wa rahimakumullah. Sampai kaitannya dengan urusan dam, yaitu darah. Maka apabila iman itu sudah berada pada hati seseorang, melekatnya iman pada diri seseorang atau pada jiwa seseorang, itu bertanda bahwa dia punya kesiapan untuk melaksanakan konsekuensi-konsekuensi iman. Apa di antaranya? Ri'ayatul amanat. Menjaga, memperhatikan amanah barakallahu fikum. Ri'ayatu al-amanat. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentu mengetahui amanat yang paling besar di pundak kita sesungguhnya adalah amanat yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Amanah barakallahu fi. Dan ini kita harus benar-benar menjalankan amanah ini sesuai dengan apa yang dimaukan oleh pemberi amanah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan ke dalam diri kita sendiri yang telah diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa amanat dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita semua barakallahu fikum, saya belum mengkhususkan kepada seorang da'i, tetapi kita semuanya yang telah dianugerahkan oleh Allah azza wa jalla amanat dakwah ini, maka tentunya yang ada di pundak kita adalah melaksanakan amanah ini sebagaimana datangnya. Sebagaimana barakallahu fikum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang amanah adalah orang yang menundukkan segala apa yang ada pada dirinya. Karena amanah ini terkait dengan amanah al-Islam. Amanah ini terkait dan amanah iman. Maka kita yang amanah dalam hal ini adalah menundukkan segala apa yang kita miliki sekarang. Apa yang kita miliki, hawa nafsu kita tundukkan. Akal pikiran kita tundukkan menjadi orang yang menjalankan amanah itu dengan sebenar-benarnya dan tidak ada kepentingan hawa nafsu kita padanya. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala tetapi berperan padanya hawa nafsunya rahimani wa rahimakumullah. Tapi disembunyikan di balik amanat dakwah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disembunyikan hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sungguh ini pertanggungjawabannya adalah besar. Mari kita bersama-sama untuk kemudian melakukan koreksian kembali kepada diri kita ini. Apakah kita termasuk dalam kategori orang yang benar-benar amanah di dalam memikul amanat Allah subhanahu wa ta'ala? Atau masih kita barakallahu fikum mencari keuntungan di dalam hidup atas nama amanah Allah azza wa jalla? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua tentunya terkait dengan amanah dari orang-orang yang beriman. Amanah dari saudara kita semuslim. Kita harus tampil untuk kemudian melaksanakan amanah tersebut. Contoh, kita diamanahkan untuk mendidik anak-anaknya muslimin. Maka kita tampil untuk menjadi orang yang amanah. Karena mereka mempercayai kita, barakallahu fikum, maka sifat mukmin yang melekat pada diri kita, kita amanah dengan pendidikan ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus memperhatikan mereka, abna muslimin yang datang mungkin dari segala tempat untuk duduk bersama kita. Berarti ini adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita harus mengeluarkan segala kemampuan untuk kemudian membimbing mereka, mengarahkan mereka. Jangan sampai kita cuek di saat kita diberikan amanah oleh saudara kita semuslim dan seiman, barakallahu fikum, mengantarkan anaknya, mengantarkan putrinya dan seterusnya. Maka kita harus tampil menjadi orang yang amanah terhadap mereka. Barakallahu fikum. Sungguh terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin menggambarkan ketidakamanahan. Bisa diberikan amanah oleh saudaranya semuslim terkait dengan menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, menyerahkan anaknya untuk dia didik dan untuk dia benahi. Ternyata dia barakallahu fikum tidak memberikan perhatian yang besar terhadap amanah ini. Saya sekali lagi mengajak untuk kita mencoba melakukan koreksian terkait dengan sebuah amanah. Karena sifat yang melekat dalam diri seorang mukmin, apalagi kalau mukminnya itu telah mendapatkan anugerah menjadi seorang sunni salafi dengan imannya, dengan Islamnya, tentu orang yang terdepan di dalam masalah amanah ini, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita berbicara ke dalam diri kita sendiri. Karena banyak peristiwa demi peristiwa terjadi yang menggambarkan ketidakamanahan. Semoga Allah melindungi saya dan segenap asatidah di tempat ini dan ikhwani rahimani wa rahimakumullah menjadi orang yang amanah untuk memikul amanat da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga di saat orang muslim dan mukmin mukminah menyerahkan harta bendanya kepada barakallahu fikum kita. Termasuk amanah yang harus kita jaga, barakallahu fikum. Dan sering terjadi hal ini, rahimani wa rahimakumullah, tidak amanah, barakallahu fikum. Maka sekarang kita mencoba untuk membenahi diri. Kita ingin menjadi seorang mukmin-mukmin yang hakiki, muslim-muslim yang hakiki. Dan termasuk dari konsekuensi iman selain riayatul amanat, wasidku fil muamalat. Oke, okay, Ustaz. Azan awalan, oke. Okay. Azan. Nah. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara sifat yang melekat pada diri seorang mukmin, barakallahu fikum, adalah as-sidqu fil muamalah. Memiliki sifat kejujuran di dalam al-muamalat, barakallahu fikum. Pertama kali tentunya kejujuran yang dituntut dalam iman adalah kejujuran kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejujuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Termasuk barakallahu fikum dalam kejujuran adalah di saat kita menyesuaikan lahiriah dan batiniah kita, barakallahu fikum, sejalan dengan apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat kita mencoba untuk membenahi lahiriah dengan syariat Allah, maka ini adalah bentuk sebuah kejujuran lahiriah engkau. Demikian juga di saat membenahi batiniah kita untuk sejalan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah kejujuran batiniah, sesuainya lahiriah dan batiniah dengan syariat Allah, itulah as-sidqu ma'allah. Kejujuran, barakallahu fikum, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kejujuran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan banyak, barakallahu fikum, penyakit-penyakit batiniah yang itu akan menyebabkan kita ini tidak jujur bersama Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak, rahimani wa rahimakumullah, yang Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kebanyakan orang tidak mengerti tentang kulub hatinya dan tidak mengerti tentang nufus jiwa-jiwa mereka. Kebanyakan, rahimani wa rahimakumullah, karena tidak sadarnya dan tidak mengerti tentang kulub dan nufus mereka, seringkan tidak sinkron, tidak sejalan antara lahiriah kita dan batiniah kita barakallahu fikum. Sementara kejujuran itu di saat sesuai lahiriah kita dengan batiniah kita hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka kalau kita ingin merangkumnya lebih lagi, gambaran kejujuran yang sejati lahiriah dan batiniah kita ma'allah terangkum di dalam dua kalimat agung dan mulia, menjadi rukun pertama dari rukun Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini terkait dengan as-sidq barakallahu fikum. Termasuk juga as-sidqu ma'allah di saat kita berjalan di atas bimbingan-bimbingan nabinya alaihi salatu wassalam. Saya sering mengungkapkan di banyak majlis, di saat kita mencoba untuk melakukan pembenahan lahiriah kita ini dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kita benar-benar jaga dalam semua gerak-gerik lahiriah kita. Ingat, jangan lupa, di sana amalan batiniah yang akan menjadi penentu terhadap amalan lahiriah. Yang kita harus lebih kontrol lagi terhadap pengamalan dan gerak-geriknya barakallahu fikum. Segudang penyakit ada padanya, dan segudang kebaikan juga ada padanya. Kalau kita benar-benar menjaga, memperhatikannya, dan selalu melakukan pembenahan padanya, maka di saat batiniah itu terwarnai dengan segudang kebaikan, maka segudang kebaikan pula akan lahir dari lahiriah. Inilah dia as-sidqu ma'allah barakallahu fikum. Harapan kita di dalam hidup, ketergantungan kita di dalam hidup, rasa takut kita, tawakal kita, keikhlasan kita, kehusuan kita, semuanya ini adalah gambaran amalan-amalan batiniah yang terkadang sering lepas kontrol. Sering barakallahu fikum. Lepas kontrol rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kalau kita berjaga-jaga selalu, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, banyak orang lupa tentang kulubihim wa nufusihim, tentang amalan atau hati-hati mereka dan jiwa-jiwa mereka, sering lepas kontrol dan lupa barakallahu fikum. Maka kita mencoba untuk melakukan pembenahan ke dalam diri kita sendiri. Semoga apa yang itu menjadi penyakit-penyakit batiniah bisa tercabut dari diri kita. Beliau menyebutkan berbagai macam bentuknya. Di antaranya rahimani wa rahimakumullah adalah al-hasadu, al-hirsu, al-ghadabu, al-haidah, ghadab yang sangat marah. Ini kan termasuk barakallahu fikum dari hal-hal yang akan menodai, mengotori lahiriah kita. Lisan ini akan siap untuk kemudian menggoreskan rasa sakit terhadap saudaranya. Di saat di dalamnya ada segumpal hasad barakallahu fikum. Ada penyakit hasad, padahal itu di dalam. Tetapi di saat lepas kontrol, penyakit hasad ini kemudian akan mencuat ke permukaan. Akan mengirim ke dalam semua organ-organ tubuh kita barakallahu fikum. Sampai kemudian lisan kita, tangan kita siap untuk kemudian melukai saudara kita semuslim. Bahkan tidak hanya itu saja, lisan kita ini siap untuk berdusta, barakallahu fikum, karena penyakit tadi yang ada di dalam. Maka kontrolisasi ke dalam ini harus lebih diperketat lagi oleh seorang muslim-muslimah, terlebih seorang sunni-sunniyah, salafi-salafiyah. Harus dia selalu melakukan kontrol. Kalau dia banyak mengarahkan kontrolan itu ke dalam diri dianya sendiri, dia akan tahu bahwa dia amat sangat fakir, amat sangat butuh akan bantuan Allah Azza wa Jalla. Dia akan banyak menengadahkan tangan. Dia akan banyak untuk kemudian berdoa kepada Allah bahwa dia tidak akan mampu untuk berbuat menumbangkan berbagai macam bentuk penyakit kalau tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia benar-benar mengkaji dan mendalami tentang jiwanya dan kolbnya, dia akan tahu sekali lagi bahwa dia adalah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia adalah fakir terhadap nasihat saudaranya semuslim. Dia sangat butuh, dia sangat mengharapkan adanya nasihat, adanya wejangan dari saudaranya semuslim, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita mencoba sekali lagi untuk menjadi orang yang benar-benar muslim yang hakiki, mukmin, mukmin yang hakiki, terlebih kita sedang dibantu oleh Allah Azza wa Jalla membenahi ini semua melalui hidayahnya di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di atas hidayah yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Kita cukup ya. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan duduk di majlis yang mulia ini bersama ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama kali ada, semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani yang kita sama-sama sedang memikul amanat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kita mencoba untuk melakukan pembenahan ke dalam diri kita sendiri, barakallahu fikum. Dan insyaAllah saya akan melangsungkan di dalam pertemuan yang akan datang nasaih terkait dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.